berpayu kita berhati. Mengapa cuma bayang-bayang bikin kita bertambah rindu. Tapi hati kamu selama ini biar cuma tak simpan tak berindu. Jangan lupa ngarape janji.